Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatun ala nabi sallallahu alaihi wasallama ba'dahuma. Ini masih menjelaskan tentang isi dari ba'du, ya. Isi dari ba'du yang bila ditinggalkan ada kesunahan melakukan sujud sahwi. Ini berarti yang kelima, ya. Yang pertama tasyahud awal, kemudian yang kedua duduk tasyahud awal, yang ketiga kunut rotib, yang keempat berdiri untuk kunut, dan ini yang kelima adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah keduanya. Di sini yang dimaksud adalah ay ba'da tasyahudi al-awali wal kunut. Jadi kesunahan tasawuf awal itu di duduk tasawuf awal itu ada dua kesunahan, ya. Begitu pula kunut, ada kesunahan membaca tasawuf, ada juga kesunahan membaca sholawat kepada Nabi. Begitu pula kunut, ya. Setelah kunut disunahkan membaca sholawat. Jadi kalau ada seseorang yang tidak membaca sholawat kepada Nabi, hanya membaca tasyahud saja atau membaca kunut saja, tidak membaca sholawat kepada Nabi setelahnya, hal itu juga menyebabkan kesunahan sujud sahwi. Kemudian yang keenam, basolatun ala alin ba'da tasyahudin akhir, membaca sholawat kepada keluarga Nabi setelah membaca tasyahud akhir dan juga setelah kunut, ya. Jadi di dalam kunut ini ada tiga kesunahan, yaitu kesunahan kunut, kesunahan sholawat kepada Nabi, dan kesunahan sholawat kepada keluarga Nabi. Kalau satu dari tiga hal itu ditinggalkan, maka ada kesunahan melakukan sujud sahwi. Untuk praktek atau penggambaran meninggalkan sholawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir ini secara nalar sulit digambarkan, ya, karena letak dari sholawat kepada Nabi, letak dari sholawat kepada keluarga Nabi ini persis sebelum salam. Jadi setelah sholawat ini itu langsung berupa rukun salam. Artinya kalau ada seseorang yang meninggalkan sholawat kepada Nabi dan dia sudah salam, itu kan berarti waktu sujud sudah selesai, waktu sujud sahwi sudah selesai. Dan pastinya kalau jaraknya jauh antara ingat dan meninggalkannya, itu tentunya kesunahan sujud sahwi tidak bisa dilakukan. Maksud saya, kalau ada orang yang meninggalkan sholawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, ya, kalau ada orang yang meninggalkan sholawat kepada keluarga Nabi dan dia ingat sebelum salam, itu tentunya kan dia tinggal membacanya. Karena sholawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi ini letaknya persis sebelum salam. Jadi walhasil penggambaran seseorang yang meninggalkan sholawat kepada keluarga Nabi ini sulit digambarkan karena letaknya persis sebelum rukun salam. Oleh karena itu di sini digambarkan penggambaran sujud sahwi untuk meninggalkan sholawat kepada keluarga Nabi. Maksud saya begini, sujud sahwi itu letaknya sebelum salam, ya. Sujud sahwi itu letaknya sebelum salam. Sholawat kepada keluarga Nabi ini letaknya juga sebelum salam. Keduanya letaknya sebelum salam. Kalau ada orang yang meninggalkan sholawat kepada keluarga Nabi dan dia melakukan sujud sahwi, itu kan berarti sebelum dia melakukan sujud sahwi, sebenarnya tinggal dia membaca ini saja, tinggal membaca sholawat saja. Keduanya letaknya sebelum salam. Jadi penggambarannya seperti ini. Wasuratu sujudi litarki sholati ala nabi fitasyahudil akhir. Penggambaran sujud sahwi yang dikarenakan meninggalkan bersolawat kepada keluarga nabi di tasyahud akhir adalah ayatayakona tarka imamihi laha. Jadi penggambarannya adalah seorang makmum yang dia yakin bahwa imamnya tidak membaca sholawat kepada keluarga nabi. Ba'da an salama imamu wa qabla ayyusallima huwa. Jadi keyakinan imam meninggalkan tasyahud meninggalkan sholawat kepada keluarga nabi itu setelah imamnya sudah salam. Jadi imamnya tidak membaca sholawat kepada keluarga nabi, kemudian dia salam. Dan makmum belum salam. Qabla ayyusallima huwa. Huwa ini rujuknya marji' dhamirnya ke makmum ya. Jadi ini mengapa diberi dhamir huwa, supaya marji' dhamir tidak dikembalikan ke imam ya, tidak dikembalikan ke imam. Itu aturan nahwunya demikian. Andai kata tanpa dhamir huwa, itu dhamir ayyusallima ini nanti kembalinya ke imam. Jadi imamnya sudah salam, makmumnya belum salam ya, makmumnya belum salam. Au ba'da'an salama wa qurbal faslu. Atau imamnya sudah salam, makmumnya juga sudah salam, tetapi jarak antara salam dan sujud sahwi ini jaraknya dekat. Jadi walaupun letak sujud sahwi itu sebelum salam, tetapi bisa juga digambarkan melakukan sujud sahwi setelah salam kalau memang jaraknya dekat ya, jarak antara salam dan sujud sahwi ini dekat. Jadi seorang yang melakukan sujud sahwi dikarenakan meninggalkan bersolawat kepada keluarga nabi, itu penggambarannya adalah makmum ya, makmum yang melakukan sujud sahwi karena kesalahan imam. Jadi yang salah imamnya, kemudian kesalahan itu mengenai makmum. Kesalahan itu, jadi semua kesalahan imam itu bisa mengenai makmum. Kalau imamnya salah, berarti makmumnya juga ikut terkena kesalahan itu. Artinya semua kesalahan imam ini bagi makmum, dia juga disunahkan melakukan sujud sahwi walaupun yang salah bukan makmum. Jadi saya ulangi lagi bahwa penggambaran sujud sahwi yang dikarenakan meninggalkan sholawat kepada keluarga nabi itu adalah penggambaran makmum yang imamnya tidak melakukan hal itu. Wasumiyat hadhis sunanu ab'adun likurbiha bil jabri bisujudi minal arkan. Ini mengenai penamaan ya. Kesunahan-kesunahan ini dinamakan ab'ad, dinamakan sunah ba'ad, itu dikarenakan likurbiha bil jabri bisujud minal arkan. Karena kesunahan ini dekat dengan rukun ya. Kesunahan ini dekat dengan rukun dikarenakan, disebabkan kesunahan ini ada penambalnya. Jadi kalau kesunahan ditinggal, kalau normalnya hal sunnah itu kalau ditinggalkan kan berarti tidak ada penambalnya, tidak ada jabrunya, itu normalnya. Tapi kesunahan-kesunahan ini kalau ditinggalkan ada penambalnya, ada jabrunya, yaitu penambalnya berupa sujud. Jadi kalau rukun, seorang yang tidak melakukan rukun, dia harus menambal rukun yang tidak dilakukan itu dengan cara melakukannya atau menambah harokat ya. Jadi normalnya adalah sesuatu yang harus ditambal itu rukun ya, sesuatu yang harus ditambal itu rukun. Tetapi kesunahan ini memiliki keistimewaan dari kesunahan yang lain, yaitu dengan ditambal, dia memiliki penambal. Oleh karena dia memiliki penambal, yang penambal itu berupa sujud, maka hal itu dianggap dekat dengan rukun ya, dianggap dekat dengan rukun. Oleh karenanya sunnah ini dinamakan ba'du, sunnah ab'ad atau sunnah ba'du. yang ba'du ini sebenarnya artinya adalah sebagian, sebagian sholat. Jadi sebenarnya penamaan ba'du ini tidak pas ya, tidak pas kalau digunakan untuk nama sunnah, karena sunnah itu seperti yang sudah saya jelaskan, sunnah itu tidak merupakan bagian dari sholat. Saya ulangi bahwa sunnah tidak merupakan bagian dari sholat. Artinya kalau seseorang tidak melakukan sunnah itu sholatnya tetap sah ya. Kalau seseorang tidak melakukan sunnah itu sholatnya tetap sah. Karena tadi sunnah tidak merupakan bagian dari sholat. Berbeda dengan rukun. Berbeda dengan rukun. Kalau seorang tidak melakukan rukun sholat maka sholatnya tidak sah. Karena rukun adalah bagian dari sholat. Jadi sebagian sholat itu, ba'du sholat itu mestinya adalah rukun ya. Jadi ba'du sholat, saya ulangi lagi, ba'du sholat itu mestinya ada, nama itu mestinya adalah milik rukun sholat. Akan tetapi dikarenakan kesunahan ini memiliki kesamaan dengan rukun, maka kesunahan ini dinamakan ba'du ya. Bentuk kesamaannya ya, bentuk kesamaannya adalah keduanya harus ada jabru. Keduanya ada jabru ya, tidak harus ya. Kalau rukun harus, kalau sunnah tidak harus. Keduanya memiliki jabru, memiliki penambal. Walaupun penambalnya berbeda. Kalau rukun penambalnya menambah satu rakaat, kalau sunnah ini penambalnya adalah melakukan sujud sahwi. Jadi ini mengenai mengenai alasan dari penamaan sunnah ini yang dinamakan dengan sunnah apa'at. Walisyakin fihi, ini termasuk sebab kedua ya. Jadi sebab pertama di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa sebab pertama melakukan sujud itu dikarenakan meninggalkan ba'du ya. Jadi meninggalkan ba'du ini ditinggalkan secara yakin. Seorang yang sholat yakin bahwa dia telah meninggalkan ba'du. Kemudian yang kesunahan yang ini, aduh, kesunahan atau sebab ya, sebab melakukan sujud sahwi yang berikutnya adalah wali syakin fihi, ada keraguan meninggalkan. Ai fi tarki ba'din mimma marra muayyanin. Jadi seorang yang sholat itu dia tidak meninggalkan, tidak yakin meninggalkan, akan tetapi dia ragu ya, dia ragu meninggalkan. Jadi yang menyebabkan sujud sahwi itu tidak hanya keyakinan, tetapi memasukkan juga keraguan. Contohnya, jadi di sini diartikan meninggalkan rukun ba'd yang sudah dijelaskan yang tertentu ya, tertentu. Contohnya seperti kal kunuti hal fa'alahu, seperti seorang yang ragu meninggalkan kunut, apakah dia sudah melakukan kunut atau belum, dia ragu. Hal ini juga menjadikan kesunahan melakukan sujud sahwi, karena setiap keraguan itu dimenangkan yang tidak melakukan ya. Jadi kalau ada orang yang ragu apakah sudah melakukan atau belum, hal itu yang harus dipilih adalah belum melakukan, karena kaedahnya li'anal asla adamu fi'lihi, kaedah dalam keraguan adalah tidak melakukan ya. Jadi al asru ini artinya kaedah ya. Di dalam fikih ada satu aturan, ada satu kaedah bahwa setiap orang yang ragu apakah sudah melakukan atau belum, maka dimenangkan belum melakukan. Walau nasya munfaridun, wallahu a'lamu bishawabi.